rakit-rakit ke hulu. Renang ke tepi yang sakit-sakit dahulu. Baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, berbahagia. Jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan, rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan cara juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang.